Oke, lagu 2-3 soundtrack. Sekian lama sudah aku nanti-nantikan pertemuan seperti ini, melepaskan rindu yang selama ini menggoda selalu. Aku pun demikian merasakan yang sama, hanya karena aku wanita malu berkata, menahan rindu telah terpendam lama. Marilah berjanji tetap setia, selalu berdua suka duka. Aku tetap tabah walau menderita, karena bukan harta yang ku pinta. Kini percayalah, aku pun bersumpah kan tetap setia. Sekian lama sudah aku nanti-nantikan pertemuan seperti ini, melepaskan rindu yang selama ini menggoda selalu. Aku pun demikian merasakan yang sama, hanya karena aku wanita malu berkata, menahan rindu telah terpendam lama.